Oh. السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. kasih, kau telah memberi pelajaran berharga untuk diriku. Walaupun bukan bersama diriku, engkau kan hidup. Tak mau lagi aku berpikir karena itu menguras tenaga. Tak sudi lagi aku terima saat kita bertemu di waktu. Kau tersenyum padaku malu-malu. Ku berani dekati karena ku yakin mampu membuatmu suka padaku. Sekali saja ku berkata selama ini kita bersama memang penuh dengan duka. Yang mencoba merebutmu darinya, hanya saja ketika aku melihat masa lalu begitu lucu. Oh senyummu perlahan ku buka foto lama di HP. Yang membuatku sadar kau sudah tak di sini. Kau sungguh bisa seolah hanya kamu, hanya kamu dalam dunia ini. Mungkinkah kau kan menjadi milikku seutuhnya? Saat ku sadar kau hanya yang menjadi dari hidupku. Letih aku menahan segala yang telah kau lakukan. Berharap kau tak mengulang lagi. Apakah aku harus mencari sebelumnya? Aku tak mau aku terlena. Dan aku tak bisa berpaling. Kenapa engkau bisa ada kaya yang sepertimu untuk sekarang? Berkali-kali ku coba, meski aku lelah untuk terima. Karena tolong tunjukkan aku jalan keluar dalam masalah ini. Tunjukkan aku bagaimana cara untuk tetap terus.